Maman Fandi, lima. Aku udah lupa, tak ingat lagi. Nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri. Tak perlu kau, aku happy. Lupa tentangmu, bayangmu hilang dalam waktu. Janji dulu.